Lagunya seperti ini. Boleh sambil tepuk tangan? Apa galau hatiku jikalau lama ku tak jumpa denganmu. Aduh hai hai, sungguh nikmat bersamamu. Saya layakin saya ku carikan candu. Betapa galau hatiku jikalau lama ku tak jumpa denganmu.